Yang di depan juga kalau bisa. Satu lagu terbaru dari Sarah. Joyo, Esmaria. Ayo maju. Soalnya tetap di atas semuanya ya. Yang selalu di hati, selalu bersemi di dalam.